sahabat dan anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan berpindah ke prinsip yang keempat, ada di halaman 12, silahkan dibaca Mas Anjasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Al-ma'kid al-rabi' صرف الهمة فيه العلم فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع ما رده إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما قادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول إياد اليحصبي في كتابه العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب إلى علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب فقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم. فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Baik, kita lihat terjemahannya halaman berapa nak? 60. Halaman 60. Coba Mas Abdurrahman baca dulu. Prinsip keempat, memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka perlu dipelajari sesuai kadar kebutuhan tersebut. Sumber itu adalah ilmu Quran dan ilmu hadis, yakni yang dinukil oleh para sahabat dan oleh para tabi'in dan para sahabat. Dari para sahabat. Ya, Mas Ufkasha. Inilah ilmu para salaf rahimahumullah. Setelah kurun mereka berlalu, hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dipelajari. Maka sejatinya ilmu di zaman salaf lebih banyak. Adapun sesudah masa mereka, maka yang lebih banyak adalah pembahasan tentang hal yang tidak bermanfaat. Hamad bin Zaid bertutur, aku pernah bertanya kepada Ayub As-Sikhtiyani, lebih banyak mana ilmu hari ini atau di masa lalu? Beliau menjawab, hari ini yang lebih banyak adalah pembahasan tentang sesuatu yang kurang bermanfaat. Adapun ilmu, maka lebih banyak di masa lalu. Ya, ini adalah prinsip yang keempat. Dan ini prinsip sangat penting, anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan Hadis. hadis. Jadi ketika kita akan belajar ilmu yang ada di hadapan kita, banyak atau sedikit? Banyak. Macam-macam. Ya. Nah, dari sekian banyak macam ini, maka harus ada yang kita prioritaskan. Apa artinya prioritas, Mas Anjasya? Didahulukan, bagus. Diutamakan, dipentingkan. Walaupun mungkin banyak yang penting, tapi di antara yang penting-penting ini ada yang paling penting. Nah, dari sekian banyak ilmu itu, yang paling penting adalah Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Mas Abdul Rahman. Karena seluruh ilmu. Masya Allah. Karena semua ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat ya. Ada garis bahwa semua ilmu yang bermanfaat. Itu sumbernya dari Quran dan Hadis. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang fresh, yang jernih, cari di mana? Sumbernya. Coba sekarang anak-anakku lihat sungai yang dekat dengan rumah kita. Warnanya apa? Coklat. Susu. Susu coklat. Tapi coba lihat di mana? Sumber. Di mata air. Apa? Bersih. Bersih. Semua ilmu itu yang bermanfaat, itu sumbernya dari Quran dan Hadis. Fikih. Dari mana? Quran dan Hadis. Tauhid. Quran dan Hadis. Ya. Kemudian faraid, Quran dan Hadis. Pokoknya ilmu apa saja yang bermanfaat. Itu sebenarnya dari Quran dan Hadis. Maka, yang harus kita prioritaskan adalah belajar Quran dan Hadis. Sehingga anak-anakku jangan bosan. Kalau disuruh, ngapal Al-Quran. Subhanallah, anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, Abdi, ketika di pondok itu punya teman-teman, dan juga ketika kuliah di Madinah punya teman-teman yang ketika masuk ke pondok atau masuk ke Madinah itu sudah hafal Quran 30 juz. Apa yang terjadi? Semua pelajaran berprestasi. Semua pelajaran selain pelajaran Quran berprestasi. Nilainya bagus-bagus semua. Padahal modal awalnya apa? Hafalan Al-Quran. Begitu Quran dikuasai, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu akan ngikut. Dari sini kita mengetahui kenapa para ulama kita dahulu awal belajar itu adalah Al-Quran. Ya. Di masa awal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu hampir semuanya rata-rata Quran. Kenapa? Karena itu sumber. Jadi setelah Quran, kemudian apa? Hadis. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ilmu-ilmu selain itu, selain Quran dan Hadis, itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu itu dibutuhkan untuk alat bantu memahami Quran dan Hadis. Ini kemungkinan yang pertama. Alat bantu itu apa? Contoh, bahasa Arab. Nahwu sorof. Itu diperlukan karena Al-Quran dan Hadis berbahasa Arab. Ya. Maka ketika kita belajar nahwu sorof dan yang semisalnya balaghah, itu tujuannya adalah agar memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang gak ada hubungannya apa-apa. Jadi kalau dipelajari gak bantu kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Maka ini gak diketahui, gak dipelajari, gak masalah. Gak apa-apa gak dipelajari. Contoh, ya mungkin kalau yang umum itu sering ilmu filsafat. Ilmu apa? Filsafat contohnya. Jadi kalau misalnya anakku gak tahu ilmu filsafat, gak apa-apa, gak ada masalah. Karena memang filsafat itu tidak membantu kita untuk memahami Quran dan Hadis. Ya. Masalah agama gak perlu dengan filsafat. Malah justru sering atau banyak orang yang justru memahami agama dengan rancu ketika dia terpengaruh dengan filsafat. Ya. Walaupun kelihatannya keren. Ya, walaupun kelihatannya keren. Ya. Maka alangkah tepat perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau al-Ilma, ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih. Dua sumber itu tidak kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber itu adalah Al-Quran dan Hadis yang dinukil dari para tabi'in, dari para sahabat. Nanti para sahabat ngambil dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah ilmu salaf. Makanya ilmu salaf dengan ilmu orang di zaman ini banyak mana? Banyak ilmu salaf. Kalau di zaman ini lebih banyak pembahasan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya Hammad bin Zaid itu pernah bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani itu setahu Abi ya zaman tabi'in gitulah ya. Ya zaman tabi'in atau di bawah tabi'in. Beliau ditanya, hari ini lebih banyak ilmu di hari ini atau di zaman salaf, di zaman sahabat? Kata beliau, di zaman sahabat ilmu lebih banyak. Kalau di zaman ini lebih banyak obrolan yang tidak bermanfaat. Maka anak-anakku, ayo para pendengar, para pemirsa, ayo kita prioritaskan mempelajari Al-Quran dan Hadis secara bertahap. Al-Quran kita baca, kita hafal, kita fahami, kita amalkan. Hadis pun juga demikian. Kita awali dari hal-hal atau hadis-hadis yang pendek, contohnya Arba'in. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa mengkaji kitab hadis secara bertahap. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besok hari Ahad adalah libur. InsyaAllah kita masuk lagi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.